Kami datang dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami mengingat kembali, kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Kami yang dahulu terhitung sebagai hamba dosa, namun dalam kasih setia-Mu, kami saat ini menjadi hamba kebenaran. Keselamatan sudah menjadi bagian kami. Namun ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami tidak bertumbuh secara sehat dan normal sebagai orang-orang percaya. Mungkin karena kami tidak menuntut diri dalam menjalani hidup sesuai dengan nasihat firman-Mu. Kami menjalani apa yang kami pikir baik. Kami tidak peduli dengan perkara-perkara rohani, sehingga akhirnya kami hidup persis sama dengan orang-orang dunia. Tolong kami ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, di tengah-tengah lika-liku hidup kami, biarlah kami hidup seiringan bersama dengan Tuhan. Tolong kami, supaya kami mampu, dimampukan, dan memiliki pertumbuhan kerohanian yang sehat dan normal sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya bagi kami juga untuk duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Urapi juga untuk hamba-Mu yang di dalam segala kesederhananya mampu menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya bertutur kata seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hati hamba-Mu sendiri. Terima kasih. Dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini boleh datang di tempat ini beribadah bersama-sama dengan saudara dan juga boleh hadir di satu ruangan yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi GKI Cimone ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan satu tempat yang lebih baik, tempat yang lebih indah, dan biar ini makin memberikan gairah, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita untuk lebih bergairah lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Namun tidak berhenti sampai sana, kita juga boleh terdorong untuk boleh mengajak lagi orang-orang lain datang kepada Tuhan dan hadir di rumah Tuhan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, bahwa hari ini adalah minggu pertama di dalam satu program gereja di tempat ini, yaitu program pembinaan warga gereja atau pembinaan jemaat dengan satu program yang namanya Keindahan Hidup Kristiani. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, kami dari bidang pembinaan Sinode Gereja Kristus Yesus perlu untuk menyampaikan mengapa program ini dilaksanakan dan mendorong setiap jemaat-jemaat di lingkungan GKY untuk boleh berpartisipasi melaksanakan bagian ini. Saudara, kita tahu bahwa gereja di lingkungan GKY telah melakukan satu pembinaan yang disebut dengan katekisasi, kelas katekisasi. Itu adalah pembinaan dasar untuk orang-orang baru, orang-orang Kristen baru yang mau mengerti dasar-dasar iman Kristen, pokok-pokok dasar iman. Di kelas katekisasi itulah saya yakin semua saudara pasti pernah mengikutinya. Lalu dipersiapkan orang itu atau orang Kristen itu untuk menerima sakramen baptisan atau CD. Itu adalah satu sarana pembinaan untuk jemaat yang baru. Namun saudara, setelah mengikuti kelas katekisasi dan dibaptis atau di CD, harus diakui, tidak ada sistem pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan GKY. Cukup lama sinode pembinaan menggumuli hal ini, lalu akhirnya muncullah satu seri pembinaan iman sebagai sebuah pembinaan lanjutan. Setelah orang-orang mengikuti kelas katekisasi dan dibaptis. Apalagi yang perlu dibina. Dan Sinode Bidang Pembinaan menerbitkan satu seri yang disebut dengan seri Kristen Sejati. Terdiri dari tiga bahan atau tiga tahapan. Yang pertama yaitu keindahan hidup Kristiani. Nanti yang kedua adalah yang disebut dengan kelimpahan hidup Kristiani. Dan tahap yang terakhir yang disebut yang ketiga, keberanian hidup Kristiani. Ini adalah tahap pertama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang difokuskan di dalam bahan yang pertama ini? Tadi sudah diungkapkan secara sederhana melalui drama singkat, ya, sangat menarik sekali. Kita harus akui dalam perjalanan iman kita menjadi orang Kristen, seringkali kita tidak pernah atau mungkin jarang, sedikit kita menikmati pengalaman-pengalaman spiritual, kerohanian, pertumbuhan iman yang kita bisa rasakan. Mungkin pada waktu kita bertobat kita merasakan antusiasme sebagai orang Kristen. Mungkin pada waktu kita mengikuti kelas katekisasi dan dipersiapkan untuk masuk ke baptisan, kita juga pernah mengalami masa-masa yang indah itu. Tapi setelah sekian tahun, ya, kita menjalaninya, kita akhirnya datar. Kita hanya menjalani kehidupan secara rutin sebagai orang Kristen. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Bahkan kalau kita mau jujur, akhirnya kita terjebak pada verbalisme keagamaan saja. Kita beribadah, kita ke gereja semata-mata karena saya orang Kristen harus ke gereja. Namun kenapa saya ke gereja? Kenapa saya kok gak bertumbuh? Kenapa kok saya tidak mengalami pengalaman-pengalaman iman seperti diungkapkan dalam firman? Saudara, hal-hal semacam inilah yang ingin kita gali bersama-sama selama 8 minggu ke depan ini. Ini adalah bagian awal, bagian pertama. Kerinduan melalui bahan ini adalah yaitu setiap kita sebagai orang-orang percaya mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Mengalami pertumbuhan, keindahan hidup sebagai orang Kristen itu seperti apa sih? Ada 8 bahan yang ada di dalam buku ini. Dan saya harap saudara sudah mendapatkan masing-masing satu set, ya. Ada 2 bahan. Apakah saudara sudah mendapatkannya? Sudah, ya, saya harap sudah. Dan saya harap juga saudara mungkin sempat membawa hari ini, kalau tidak lupa, ya. Jadi saudara, ada 8 materi yang diungkapkan dan sistem yang akan disampaikan adalah setiap bab di dalam buku ini, tiap bab di dalam buku ini akan disampaikan di dalam mimbar minggu, dikhotbahkan di dalam mimbar minggu. Ya. Oleh karena itu, bagaimana partisipasi saudara sebagai jemaat untuk berbagian mengikuti program yang baik ini? Ya. Yang pertama, diharapkan setiap jemaat mulai minggu ini sampai 8 minggu ke depan ini, ya, mengikuti dengan setia ibadah di tempat ini. Ya. Artinya begini, bahwa saudara tidak pernah ketinggalan penjelasan dari bab demi bab buku ini melalui mimbar minggu. Ya. Ini partisipasi saudara yang diharapkan, yang pertama. Yang kedua, yaitu saudara membaca setiap bab buku ini sebelum saudara beribadah di minggu depan. Jadi pada minggu depan, maka paling lambat Sabtu malam itu saudara sudah menyelesaikan membaca artikel di bab 2. Ya. Ini hari ini saya akan mengkhotbahkan bab 1 mengenai menata kehidupan. Ya. Nah minggu depan saudara sudah membaca bab 2. Ini bagian saudara. Jadi yang pertama, diharapkan saudara tiap minggu selama 8 minggu ke depan ini kalau bisa tidak bolos, gitu ya, tidak sampai terlewatkan bab demi bab dalam khotbah. Yang kedua, saudara membaca setiap artikel bab itu setiap sebelum hari minggunya. Ya. Lalu yang ketiga saudara, yang diharapkan saudara adalah yaitu mengisi jurnal kehidupan. Buku ini didesain bukan hanya sebagai sebuah buku yang pasif, tapi ini adalah buku pegangan aktif. Di setiap bab itu disediakan ada 6 jurnal kehidupan. Bagaimana saudara bisa berpartisipasi? Yaitu saudara mulai dari Senin besok sampai Sabtu, saudara pakai ini menjadi pendamping saat teduh pribadi. Pendamping, bukan pengganti, ya saudara. Pendamping saat teduh pribadi. Di sini ada beberapa artikel singkat atau kalimat-kalimat singkat, lalu aktivitas untuk saudara bisa isi. Jadi kami sudah menyediakan ya kolom-kolom isian di mana saudara bisa mengisi selama 6 hari. Jadi mulai besok tolong dimanfaatkan buku ini. Jangan cuma tergeletak ya. Saudara bisa bawa ke kantor, kalau saudara mungkin tidak sempat di rumah, saudara bisa pakai di sela-sela aktivitas saudara. Tidak membutuhkan waktu yang panjang ya. Beberapa menit saja saudara menggumuli ini. Ini dan mencoba menerapkan apa yang didorong di dalam setiap jurnal kehidupan itu sampai Sabtu. Ya. Demikian yang diharapkan sampai 8 minggu ke depan. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama hadir tiap hari Minggu, yang kedua membaca tiap bab, yang ketiga yaitu mengisi jurnal kehidupan, dan yang keempat saudara yaitu hadir di dalam ibadah doa Rabu atau kelompok-kelompok doa atau kelompok KTB atau kelompok wilayah atau apapun ya. Dan kami dari bidang pembinaan sinode sudah menerbitkan pendamping dari buku Keindahan Hidup Kristiani ini adalah yaitu bahan diskusinya. Untuk mempertajam penjelasan dan pembahasan dari bab demi bab. Jadi ini sangat sederhana, nanti saudara akan didampingi buku ini dan saudara bisa mengisi, mendiskusikan dengan jemaat yang lainnya. Dan saudara akan mendapatkan kekayaan-kekayaan lebih dalam lagi melalui bab demi bab. Ya. Nah, kalau empat hal ini saudara berpartisipasi, maka saudara berarti saudara sudah berbagian bersama-sama dalam program ini. Dan tentu saudara, bukan saja sebagai partisipasi saudara sebagai jemaat ambil bagian dalam program gereja di tempat ini, namun yang terlebih lagi daripada ini adalah gereja sangat merindukan setiap jemaat mengalami pertumbuhan. Setiap jemaat mengalami apa yang dimaksud dengan keindahan hidup sebagai orang-orang percaya itu. Nah, tentu melalui pembinaan ini saudara boleh aktif terlibat dan melaksanakannya. Nah, kalau ini sudah bisa dilaksanakan, kami sangat rindu selama 8 minggu ke depan ini menjadi satu awal yang baik untuk pertumbuhan rohani saudara. Dan yang terakhir saudara, menandakan bahwa saudara ingin berpartisipasi, menandakan bahwa saudara ingin aktif terlibat, maka disiapkan seperti daun-daunan semacam ini ya. Tadi saudara pasti sudah menerima pada waktu awal masuk ke ruangan ibadah ini. Daun-daun ini harap saudara mengisi dengan nama saudara ya, tulis nama saudara. Pada waktu nanti selesai doksologi, lalu doa berkat dan ibadah selesai, diharapkan sebelum saudara keluar dari tempat ini, saudara letakkan ya daun-daunan ini di ini apa ini batang-batang ini ya, taruh saja di mana saja saudara suka, menandakan saudara dengan tegas mengatakan ya saya ingin berbagian dalam program gereja di GKY Cimone ini. Mau saudara, mau berbagian bersama-sama, amin. Saya sangat rindu dan saya rasa hamba Tuhan dan majelis tempat ini sangat rindu sudah diberkati ya melalui program gereja ini. Baik saudara, ini yang perlu saya jelaskan menyangkut program keindahan hidup Kristiani. Nah, sekarang saya akan mengajak kita merenungkan bab yang pertama dari buku keindahan hidup Kristiani yaitu menata kehidupan. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Mari saya ajak kita membuka yaitu 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga ke-11. Jikalau sudah ditemukan, mari saja untuk membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan bagian yang ganjil, jemaat silakan membaca bagian yang genap. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Satu bagian lagi saya mengajak kita membaca 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Ayat ini yang tertera di dalam bab pertama buku pasal kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 10. Bagian ini saya ajak untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tapi juga merenungkan firman Tuhan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengenal satu permainan yang namanya puzzle. Tahu ya saudara puzzle ya? Yaitu potongan-potongan atau lempengan-lempengan gambar. Macam-macam. Ada yang jumlahnya sedikit, hanya beberapa buah, itu biasanya untuk anak-anak prasekolah begitu ya. Sampai yang paling rumit, ada ribuan piece, ada ribuan potongan. Dan sangat sulit, karena sangat mirip potongan demi potongan itu. Puzzle baru betul-betul bisa terlihat gambar secara jelas ketika kita tepat menempatkan potongan-potongan itu. Mungkin kelihatannya mirip, tetapi ketika kita salah saja, ada bagian yang kelihatannya gak pas, maka gambar besar itu akan terganggu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup kita laksana seperti sebuah puzzle. Dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita memiliki banyak puzzle-puzzle dalam kehidupan. Ada banyak potongan-potongan hidup. Kita banyak mengalami kejadian-kejadian, kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang seringkali kita tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Baik sifatnya membawa sukacita, tetapi juga mungkin yang membawa mendatangkan duka cita, mendatangkan kepedihan, mendatangkan penderitaan. Tetapi kalau kita jalani bersama-sama, kita menyadari bahwa setiap puzzle, potongan hidup kita ini, sampai satu titik kita melihat ada gambaran besar di mana Allah sedang melukis hidup kita pribadi lepas pribadi. Saya mau tanya kepada saudara, mudah mana untuk menyusun sebuah puzzle, di awal atau menjelang akhir? Mudah mana menyusun sebuah puzzle, di awal atau di akhir? Jelas di akhir, ya. Di awal itu susah karena semua mirip-mirip semua, ya. Nyusunnya susah sekali. Kita bingung, kita stres, apalagi yang sampai 2000 piece. Ada yang 5000 piece. Wow, saya sih belum pernah coba, Saudara. Paling hanya beberapa ratus piece aja yang saya pernah coba. Itu pun bete lama-lama, ya. Enggak tahan. Susah sekali carinya. Di awal berat, di awal sulit, di awal tidak mudah. Tapi menjelang akhir, setelah bagian itu mulai, bagian demi bagian sudah mulai tertata dengan rapi, mulai sedikit terlihat lukisan hidup, mulai terlihat gambar di sana, maka menyusun lahap demi salan, tahap demi tahap selanjutnya akan lebih mudah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah perjalanan hidup kita manusia. Ketika kita awal-awal menjalani hidup ini, ya, pada waktu proses pertumbuhan kita, mulai dari kanak-kanak bersama dengan keluarga, sampai kita menjelang dewasa, ada banyak peristiwa, perkara yang seringkali kita tidak bisa mengerti. Saudara, dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan, saya persis sama seperti kita semua di sini, menjalani lika-liku hidup. Ada kadang susah, ada kadang duka, tapi ada hal-hal yang menyenangkan, yang mendatangkan sukacita. Saya dibesarkan dari keluarga yang keras. Papa mama saya adalah keluarga Tionghoa Toto. Ya. Papa saya orang yang sangat jarang bicara sama anak. Bagi papa saya, yang penting anaknya makan, kenyang, cukuplah dia, selesai tugas saya sebagai seorang ayah. Dan kalau kita nakal, papa saya itu punya kemoceng yang sudah dicantel, sengaja dicantel di depan pintu, begitu ya. Itu tadinya gondrong, ya, maksudnya lebat bulunya. Sampai udah tinggal tongkatnya doang. Ya. Kenapa? Udah rontok semua bulu-bulunya. Kenapa? Kemana? Karena dipakai buat nyabet pantat saya, gitu ya. Ya, sebagai anak kecil, sebagai anak-anak zaman dulu ya, kenakalan itu sudah hal yang wajar. Dan papa saya orangnya keras. Kami dibesarkan bukan dari keluarga Kristen. Papa dan mama saya masih ya dalam tradisi Tionghoa pada umumnya menyembah roh-roh nenek moyang. Di rumah kami ada foto engkong, dan setiap hari-hari raya tertentu mama saya menyediakan hidangan di depan foto engkong itu, ya, menyembah leluhur. Saya dibesarkan dari keluarga demikian sampai saya remaja. Namun saudara, saya bersyukur sekali ada potongan hidup saya selanjutnya ketika saya diperkenalkan kepada Kristus. Saudara tahu bagaimana kisah saya bisa mengenal Tuhan? Sungguh tak bisa dipikirkan. Pada waktu saya menjelang remaja ya, masih anak-anak lah, umur sekitar 8-9 tahunan. Saya 5 saudara, saudara. Ya. Satu kali papa saya punya motor baru. Ya, di sini mungkin yang seusia-usia ayah saya, sekitar 70-an tahun. Orang papa saya sudah Tuhan panggil. Tahun 75-an begitu, ya. Papa saya itu beli motor baru. Honda CB125cc. Ya, mungkin ada yang tahu, kenal ya. Build up keluaran dari Jepang. Motor ini begitu papa sayang, tiap hari dilapin. Belum kotor dilapin. Sehingga debu sama papa saya kalah cepat, ya. Begitu belum nempel udah dilapin dulu sama papa saya, ya, saking sayangnya sama motor itu. Satu kali saya ingat kami 5 anak itu diajak sama papa saya pergi dengan motor itu, ya. Jadi 5 anak. Jadi adik saya paling kecil itu masih umur berapa? Masih kecil lah, masih batita itu ya, taruh di tangki motor. Pegang stang motor, ya. Lalu di belakang adik saya nomor 5, adik saya nomor 4. Pegang perut dedeknya. Di belakang nomor 4, adik saya nomor 3, ya. Jadi di tangki motor itu 3 anak, ya. Lalu papa saya, di belakang papa saya adik saya nomor 2. Nah, saya ini anak paling besar, paling belakang. Satu motor 6 orang, saudara, ya. Saya udah hampir jatuh itu di belakang itu, ya. Tapi hari itu kami enggak pikir susah, enggak pikir sempit. Kenapa? Kami itu senang. Hari itu kami dipakein baju yang bagus, yang menurut kami paling bagus begitu ya, sama mama, dimandiin semua dan diajak sama papa. Kita pikir kita diajak piknik sama papa, ya. Kita diajak piknik. Jalan motor itu di Jakarta tahun 70-an masih bersih, saudara, ya. Kalau sekarang motor langsung dilap tisu, hitam semua begitu ya. Zaman dulu bersih sekali. Sampai akhirnya motor papa itu masuk ke satu gedung besar begitu. Yang di depannya ada kuburan. Saya lagi mikir-mikir, papa ini apa gak salah cari tempat piknik? Kok pikniknya di kuburan begitu ya? Kok piknik di kuburan ini? Rupanya gak berhenti di depan kuburan itu. Papa melanjutkan motor ke bagian belakang gedung. Ya. Di belakang gedung itu ada gedung lain yang bentuknya kelas-kelas. Motor diparkir di sana, kami 5 anak diturunkan, dan kami diantar ke salah satu kelas itu. Sayup-sayup terdengar anak-anak nyanyi. Diketuk sama papa. Lalu ada seorang gadis, waktu membuka pintu ada seorang gadis cantik melihat kami 5 anak begitu. Hei, ayo masuk. Duduk. Kita dijajarin duduk paling depan, saudara. Duduk paling depan. Berjajaran itu, ya. Papa tunggu di luar. Selama ada di kelas itu si kakak cantik ini ngajarin kami nyanyi. Nyanyi yang enak-enak. Dan setiap kali nyanyi itu nyebut nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Suruh tahu? Itu adalah kelas sekolah minggu saya yang pertama. Dan gedung yang besar tadi yang di depan ada kuburan itu adalah gedung GPI Besion, Jalan Pangeran Jakarta. Kalau saudara ke Beos, ke kota, pasti saudara tahu gedung tua, ya, gereja tua yang usianya 400 tahun. Itu situs purbakala yang resmi dimiliki DKI. Itulah gereja saya pertama dan itulah gereja saya sampai saya dewasa. Tiap minggu papa mengantar kami ke Sion, ke sekolah minggu, papa di depan. Ya. Sampai saya remaja, jadi saudara, saya mensyukuri yang membawa saya ke gereja bukan seorang pendeta atau penginjil, bukan seorang Kristen yang mem-PI saya pribadi atau mengajak saya, tapi yang membawa saya ke gereja adalah papa saya sendiri yang notabene bukan orang percaya. Saya sampai waktu saya remaja saya penasaran, saya tanya sama papa, "Pa, dulu kenapa kok papa ajak kami ke gereja? Kenapa kok enggak ke kelenteng, ya, ke wihara? Kan orang Tionghoa Toto itu kan pasti ibadahnya di kelenteng atau di wihara gitu loh." Papa saya bilang, "Enggak tahu." Ya. Cuma papa saya cuma menjawab satu kalimat begini. "Yang papa tahu cuma satu. Kalau anak-anak diajarin sama gereja, anaknya jadi baik." Nah, itu kesan papa saya. Jadi papa saya pengen anaknya baik, maka dibawa ke gereja. Bukan berarti kalau diajarin sama kelenteng sama wiara enggak sih, gitu ya. Tapi itu kesan saya, image positif papa tentang gereja. Ya. Di situ saya mensyukuri, saudara. Sampai hari ini saya mensyukuri anugerah Tuhan. Pemilihan Tuhan atas hidup saya sehingga saya menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan hari ini saya menjadi seorang pendeta. Bayangkan hari itu, saudara, kalau motor Honda CB125cc diantar sama papa saya bukan ke gereja, tapi ke wihara. Percayalah, hari ini kita gak akan pernah ketemu. Ya. Kalaupun kita ketemu hari ini, mungkin saudara akan menemukan saya kepalanya botak. Ya. Ada total-total apa di kepala saya? Saya pakai sorban warna kuning, kemana-mana saya bawa tasbih begitu ya, atau bawa kenongan. Saya mungkin hari ini jadi pendeta Buddha. Saya mensyukuri untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya menyadari perjalanan hidup saya penuh dengan lika-liku. Ada banyak kepingan-kepingan, pasel-pasel yang saya dulu gak mengerti. Kenapa ini terjadi? Dan kalau saya juga mau katakan, bukan peristiwa-peristiwa yang membahagiakan saja yang saya alami. Ada banyak duka, ada banyak penderitaan, ada banyak kesakitan, ketersinggungan, luka hati dan segala macam yang juga saya lalui. Dan saya rasa setiap kita juga pernah mengalaminya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kepingan-kepingan itu percecaran. Sepertinya tidak jelas, tidak terbentuk. Namun saudara, ketahuilah Allah kita yang kita sembah, yang kita muliakan, sedang menyusun pasal hidup kita. Tidak semuanya warnanya terang. Pasal ada bagian-bagian yang terang, melambangkan mungkin kebahagiaan, melambangkan sukacita. Tapi mungkin ada bagian-bagian gelap, kelabu, hitam, yang menandakan perjalanan hidup yang kelam, yang penuh kesulitan, tantangan, pergumulan. Namun Allah di surga menyediakan semua peristiwa-peristiwa itu, pasal-pasal itu, dan menatanya sampai satu titik ketika kita makin mengenal pribadi Allah yang hidup, makin kita encounter, mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka mata rohani kita dibukakan oleh Allah dan melihat gambar besar yang sedang Tuhan desain dalam hidup pribadi kita. Dan kita melihat apa? Lukisan yang indah. Gambar yang luar biasa. Itu loh saudara yang Allah ingin desain dalam hidupmu dan hidupku. Itu loh yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita. Yang sering kali kita lalaikan, yang sering kali kita lupakan. Kita merasa, Tuhan kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa tiba-tiba saya divonis oleh dokter? Kena penyakit yang gawat, yang sangat serius. Kita marah sama Tuhan. Kita merasa, kenapa ini terjadi sama saya? Kita protes. Ketahuilah, justru potongan itu untuk melengkapi bagian-bagian pasal hidup kita. Tuhan sedang mendesain hal yang indah dalam hidup kita. Satu kali ada satu orang jemaat, seorang ibu yang cukup saya kenal, aktif di gereja, bahkan pengurus, mantan pengurus komisi wanita. Begitu bergiat dalam gereja, sekalipun dia sudah tidak menjabat sebagai pengurus, dia masih sangat aktif. Dia sangat menjaga makan, ya. Dia dari sejak muda itu makan makanan organik, ya. Lalu tiap waktu tertentu itu makan supplement food, ya, makanan-makanan tambahan yang bergizi. Sangat menjaga makan. Gak ada itu makan-makan babi hong apa gitu, ya. Wah, jarang sekali dia makan, ya, kambing gitu. Oh, kalau saya sih hajar semua itu, saudara, ya. Kalau ibu ini enggak, ya, sangat dijaga sekali. Makan sayur, makan makanan yang bergizi dan sangat terjaga. Tapi tiba-tiba dia merasa kok enggak enak ya di bagian perut kanannya. Akhirnya dia konsultasi ke dokter. Dokter menganalisa, coba kasih obat, tapi penyakitnya enggak hilang. Beberapa kali kontrol sampai terakhir akhirnya dokter menyatakan, coba dicek lebih detail, ya, di scan. Lalu dokter mencurigai ada sesuatu di biopsi. Dan hasil biopsinya dokter itu mengatakan, maaf ibu, ibu mengidap kanker liver. Kanker. Dia kaget sekali. Loh, kenapa bisa terjadi sama saya? Saya jaga kesehatan dengan baik. Pada waktu dia diopname di rumah sakit, dia bincang sama saya dalam ngobrol-ngobrol di rumah sakit. Dia katakan, Pak Hari, kenapa Tuhan jahat sama saya? Dan pergumulan dia yang begitu berat. Kenapa Tuhan jahat sama saya, katanya. Kurang apa saya, Pak? Dia bilang. Saya persembahkan hidup saya melayani Tuhan dari muda. Saya juga mendisiplin diri menjaga makanan. Tapi kenapa kanker ini masih menjadi bagian saya? Saya jujur, saya gak bisa menjawab dengan tegas. Karena saya mengerti. Pergumulan ini tentu sangat serius dialami oleh ibu ini. Kenapa ini bisa terjadi kepada saya? Itu pertanyaannya. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, bukankah itu yang seringkali juga terjadi dalam hidup perjalanan iman kita? Ada duka, ada kelemahan, ada pergumulan yang sedang kita jalani. Itu yang diungkapkan di dalam bacaan kita tadi. Bahwa kita ini seperti bejana, ya, dari tanah liat. Kita ini rapuh, begitu mudah pecah. Paulus begitu luar biasanya melukiskan hidup kita ini. Kita ini seperti bejana tanah liat, rentan pecah, rentan remuk berkeping-keping, membuat kita akhirnya merasa tidak berguna. Namun tahukah saudara, kita adalah bejana yang begitu disayangi Tuhan. Kita adalah bejana yang betul-betul dipeliharakan oleh Tuhan. Kita bejana yang tidak berharga itu, namun Allah rela mati di atas kayu salib, mengirimkan putra yang tunggal Yesus Kristus untuk dipersembahkan kepada umat manusia yang telah berdosa. Surah itulah begitu besarnya kasih Allah kepada atas hidup kita. Sehingga dia mempersembahkan anaknya sendiri yang tunggal itu untuk menjadi tebusan dosa bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita ingat dan sadar bahwa setiap pergumulan yang sedang kita jalani bukan bermaksud Tuhan membuang kita. Bukan bermaksud Tuhan ingin mencampakkan kita. Bukan bermaksud Tuhan ingin membiarkan kita. untuk dihempaskan oleh hidup ini. Namun pasal-pasal gelap, pasal-pasal kelabu yang mungkin terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itu bagian anugerah Tuhan. Maka Paulus mengatakan, jikalau kami tertindas, kami tidak terjepit. Ketika kami habis akal, kami tidak putus asa. Ini mengungkapkan bagaimana perjalanan pergumulan Rasul Paulus. Sebagai seorang rasul tidak mudah. Dia harus melalui begitu banyak tangisan dan air mata. Dicurigai, difitnah, dianiaya. Begitu luar biasa dia jalani. Namun dia katakan apa? Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas namun kami tidak binasa. Itu loh saudara. Kemantapan Paulus. Keyakinan Paulus. Bahwa Allah yang memelihara dan menata hidup kita. Tidak ada satu detik pun yang terlewatkan. Allah mendesain kita. Tidak ada bagian yang di mana Allah lalai membuat akhirnya kemudian kita seperti terperangah. Tidak. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life atau kehidupan yang diorientasikan kepada sebuah tujuan. Dia katakan apa? Bahwa Allah menciptakan kita hadir di dunia ini bukan tanpa rencana. Allah menghadirkan kita di dunia ini bukan tidak ada rencana. Allah mendesain khusus kita ini dengan keunikan yang luar biasa untuk satu tujuan. Tujuan Allah dalam hidupmu. Tujuan Allah dalam hidup pribadi kita. Kita ini adalah unik di hadapan Allah. Maka saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk give thanks to God. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan penyertaannya. Jangan sampai kita mensikapi bagian-bagian pasal yang gelap itu dengan kurang tepat. Karena barangkali kita akan makin terjauh daripada kasih anugerah Tuhan. Izinkan saya men-sharingkan ada satu tokoh yang besar sebenarnya, namun tersesat, yang bernama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche adalah seorang filosof yang sangat luar biasa. Dia dibesarkan dari keluarga pendeta. Ayahnya seorang pendeta Protestan, Presbyterian yang saleh. Kakeknya pun juga seorang dosen teologi. Dia pasti dididik dalam iman Kristen yang saleh. Namun seorang Nietzsche ini adalah seorang yang diberikan anugerah khusus. Dia memiliki kecerdasan sangat luar biasa. Pada usia 21 tahun dia sudah menjadi seorang doktor filosofi, PhD. Dan dalam usia 27 tahun dia mengepalai sebuah universitas. Setiap kuliah-kuliah yang disampaikan sangat orisinil. Kelasnya itu penuh dengan mahasiswa yang mau mendengarkan pengajaran dia. Seorang yang sangat cerdas. Namun di dalam keunikan kecerdasannya itu, dia juga memiliki kelemahan, yaitu sebuah penyakit. Sebagai seorang yang kritis, dia merasa bahwa penyakit yang dialaminya ini sebagai sebuah kutukan, sebagai suatu aib, sebagai suatu kemarahan Tuhan dalam hidupnya. Sampai satu titik dia merasa bahwa kenapa saya harus patuh, hormat, dan menyembah pada Tuhan yang tidak jelas buat saya. Akhirnya dia mendeklar, mengkumandangkan ya, sebuah teologi yang namanya God is dead theology. Teologi Allah sudah mati. Sudah paham ini begitu keras menghantam ajaran-ajaran teologi di awal abad ke-20. Nietzsche mendeklar, menyatakan dirinya, saya tidak lagi menyembah kepada Allah. Karena dia sudah mati sekarang entah di mana kuburannya. Dan dia menyatakan, manusia cita-cita terluhurnya adalah menjadi Ubermans, manusia super, Superman. Kira-kira begitulah teologi dia. Dia ateis yang aktif, mencoba menghantam semua teologi-teologi, khususnya mainstream, untuk menyatakan bahwa semua kepercayaan-kepercayaan agama adalah kebodohan. Anak pendeta demikian. Dalam kekecewaan yang memuncak, dia hidup sangat liar. Dia bergaul dengan banyak wanita-wanita pelacur, dengan orang-orang yang tidak baik, mabuk, dan semua kegiatan-kegiatan yang kelam. Pada usia masih sangat muda, 40-an, saya tidak ingat pasti usia terakhir beliau. Ditemukan jenazahnya di sebuah kamar kos-kosan yang murah. Terlantar, kurus, miskin, dan mengidap penyakit kelamin karena pergaulan dengan wanita-wanita pelacur. Tidak punya tabungan sepeser pun. Di kantungnya hanya ada beberapa penny, ya, beberapa recehan sebagai harta terakhirnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika seseorang mensikapi penderitaan, mensikapi kekelaman hidup dengan cara yang salah dan marah kepada Tuhan, menganggap Allah telah melakukan tidak adil kepada dirinya, menganggap bahwa Allah tidak fair dalam hidupnya, pada saat itulah dia makin jauh dan makin jauh daripada Tuhan. Dan dia menjauh dari anugerah Tuhan. Namun izinkan saya juga menceritakan satu tokoh lain yang menang di dalam menjalani perjuangan hidup. Seorang yang bernama Johnny Erickson Tada. Kalau namanya Johnny, bukan berarti dia seorang pria, ya. Johnny Erickson Tada adalah seorang wanita. Pada waktu usia 17 tahun, seorang gadis yang cantik, ceria. Seperti layaknya gadis Amerika pada umumnya, dia punya pergaulan teman-teman seusia. Dia menjalani kehidupan penuh ceria. Sebagai seorang Kristen di sebuah gereja yang baik, dia pun juga aktif ke gereja dan melayani Tuhan. Sampai satu waktu dia bersama dengan teman-temannya melakukan wisata ke pantai, lalu diving. Ya, diving itu apa? Menyelam, ya, menyelam. Dia menyelam, terjadi kecelakaan, ya, dalam peristiwa diving itu, penyelaman itu. Dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Peristiwa itu sangat fatal rupanya. Mulai dari leher ke bawah, dia lumpuh total. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Hanya dia bisa menggerakkan leher saja. Leher ke atas aktif, tapi leher ke bawah tidak bisa digerakkan sama sekali. Seorang gadis muda 17 tahun mengalami kelumpuhan total. Sangat berduka sekali. Bergumul sekali, sangat sedih. Dan banyak teman-teman remaja, kawan-kawannya membesuk dia, mendoakan dia, menguatkan dia. Para pendeta-pendeta, orang-orang yang mengenal dia, menghibur dan menguatkan dia. Sampai satu titik dia mengucap syukur untuk peristiwa yang dialami. Dia menang dari musibah itu. Dan dia sekarang ini aktif membuat lukisan dengan mulutnya. Ya, dia membuat lukisan dengan mulutnya. Dan hasil lukisannya itu dijual dan dilelang untuk membantu orang-orang yang mengalami penderitaan sama seperti dia cacat, lumpuh. Dia pakai yang masih dia miliki, yaitu suara. Dia dengan kursi roda dan diantar mengunjungi banyak gereja-gereja dan bersaksi bagaimana Tuhan membuat keajaiban dalam hidupnya. Dalam biografi yang dia tuliskan, beberapa kesaksian-kesaksian para hamba-hamba Tuhan besar, bahkan salah satunya adalah mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan begini, Johnny berbicara lebih powerful, lebih kuat daripada sebuah khotbah yang hebat. Johnny membuktikan bahwa penderitaan tidak harus membuat kita kalah. dia memuliakan Allah. Sampai hari ini dia begitu aktif dalam yayasan yang didirikan untuk menyandang orang-orang cacat yang mengalami musibah-musibah seperti dirinya. Dan ribuan, bahkan mungkin jutaan, dia telah menolong. Bahkan dia menjadi duta sosial untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana kita mensikapi sebuah perjalanan kelam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti nats yang tadi kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, Tuhan yang dalam kemuliaannya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita setelah sesudah penderitaan yang hanya seketika kita jalani. Ingat saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita jalani adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui batas kekuatan kita. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu batas limit kemampuan kita. Tapi dia saatnya akan menopang kita. Tidak pernah sedetik pun kita dibiarkan tergeletak. Karena saatnya Tuhan akan menopang dan menolong kita. Saya menutup perenungan kita dengan satu ilustrasi yang judulnya footprint, jejak kaki. Mungkin saudara sering menyaksikan, ini biasanya dilukiskan di banyak gambar-gambar dinding. Satu kali ada seorang yang sedang berjalan di tepi pantai, di pasir yang halus, di pasir yang lembut. Dia menikmati sekali perjalanan itu. Dia merasa enjoy. Dia senang. Dia melangkah. Tapi pada waktu dia menengok ke belakang, dia terkejut sekali. Tidak hanya ada satu pasang jejak kaki, tapi ada dua pasang. Dia kaget sekali. Dia langsung curiga. Tuhan, ini jejak kaki iblis ini yang mengiringi saya. Tuhan tolong saya. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan yang lembut dan mengatakan kepada dia, anakku, lihat baik-baik jejak kaki itu. Itu bukan jejak kaki iblis, tapi itu jejak kakiku, kaki Tuhan. Waktu dia tahu bahwa itu jejak kaki Tuhan yang mengiringi langkahnya, makin mantap dia berjalan. Aku berjalan bersama dengan Tuhanku. Wah, dia bersemangat nyanyi. Sampai lewat pasir yang lembut itu, mulai masuk ke kerikil-kerikil yang tajam. Batu-batu cadas, bahkan mulai ada tanjakan. Mulai berat melangkah, harus mendaki. Sampai di tengah dakian itu, dia mulai menengok ke belakang. Dia terkejut sekali. Sekarang tinggal satu pasang kaki. Kemana jejak kakiku? Lalu dia mulai kecewa. Oh gitu ya Tuhan. Waktu pasir lembut, engkau besertaku. Sekarang waktu kerikil tajam, waktu batu cadas, kamu tinggalkan aku, dan sekarang kakiku berdarah-darah. Kesakitan. Lalu terdengar lagi suara yang lembut dari Tuhan. Anakku, lihat baik-baik jejak kaki itu. Itu bukan kakimu. Itu kakiku, kaki Tuhan, kaki yang berdarah. Dia terkejut sekali. Lalu di mana kakiku? Di mana jejak kakiku? Anakku, engkau sekarang sedang aku gendong. Saya senang sekali lukisan ini, saudara. Yang selalu ingin mengingatkan dan menghibur saya dan setiap kita. Ketika kita sedang menjalani puzzle hidup kita yang berat, yang sepertinya penuh pergumulan dan air mata, tantangan hidup, perjuangan hidup yang tidak mudah. Saudara ingat, ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Dia menjaga kita senantiasa, menopang kita. Oleh karena itu saudara, apalagi alasan bagi kita untuk tidak ingat kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Allah. Kalau barangkali hidup kita selama ini mungkin, maaf, sembarangan. Kita hanya verbalisme dalam keagamaan. Kita hanya formalitas dalam kehidupan rohani kita. Mari kita kembali kepada jalan yang Tuhan ingin tempuh dalam hidup kita. Mari kita dihangatkan kembali hati kita. Mari kita mengalami satu antusias, mengalami kegairahan, mengalami semangat di dalam Tuhan. ketika kita datang ke gereja, kita tidak hanya sekedar saya menjalani ritual keagamaan saya belaka, tapi ketika kita datang ke gereja, kita tahu saya menghampiri Allah. Saya datang kepada Allah dan berjumpa dengan Allah dalam hidupku. Mari saudara, ya, alami itu dan rasakan kehadirannya. Mungkin selama ini kita tidak merasakannya, bukan karena Allah tidak hadir, tapi karena kita tidak menyadarinya. Kita tidak ngeh, kita tidak care dengan kehadiran Tuhan. Tapi Dia tidak pernah bosan-bosannya selalu mendekat bersama kita. Buka hati kita. Persilakan Tuhan bekerja seantusiasnya, semaksimalnya dalam hidup kita. Mari saudara, alami 8 minggu ke depan ini. Saudara mengalami kekayaan-kekayaan, keindahan-keindahan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Mari nikmati itu, nikmati itu. Biarkan Tuhan bekerja leluasa dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberkatimu sepanjang hidupmu. Amin. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Let the beauty of Jesus be seen in me. Tuhan, ku ingin pancarkan keindahan-Mu. Lagu ini menjadi satu lagu tema yang akan kita nyanyikan sepanjang 8 minggu ke depan ini. Ini menjadi lagu Mars, lagu tema dari program Keindahan Hidup Kristiani. Mari kita nyanyikan. Pertama kita ada teks bahasa Inggrisnya? Tidak ada, hanya bahasa Indonesia ya. Baik, kita nyanyikan hanya dalam bahasa Indonesianya. Tuhan, ku pancarkan keindahan. Tuhan, ku pancarkan keindahan dan kasih yang ajaib, kasih yang amin. Amin. diberkati. Silakan duduk kembali.